Rosi, sang bintang dan juga master pencipta lagu. Bareng-bareng, yang penting happy, ada Happy Asmara Arya Satria. Selamat sore, Tritis, Adia. Ayo dok, hitung. Sampai bagian kono. Ini tadi ada permintaan dari panitia. Nanti kamu harus menyanyikan lagu TKW.